Sudah mirip kah? Sudah mirip Yunita Ababil? Oke. Itu adikku nakal loh. Nakal dewe loh. Baik, masih terus ya. Enaknya lagu apa? Kalau Tete kasih oleh-oleh mau tak? Gak mau? Dua pilihan mau? Tak mau? Ilalang. Wes dibongkari loh. Udah digunting-gunting. Langsung lemes. Pokoknya suka-suka bunda boleh ya? Iya. Kalau lagunya ini mau. Pulang yang engkau janjikan. Bintang pernah. Langsung nanti. Oke. Okay. Iming-iming. Iya pokoknya diiming-imingi. Oke, okay, tepuk tangan sekali lagi dong buat Monatanya. Oke, makasih. Kita nyanyi bareng ya. Doki biasane seneng diiming-imingi. Bulan yang engkau janjikan. Benar. Bintang pernah kau tawarkan. Janji, janji. Beda, beda, beda. seru banget ya. Ya Allah, setiap tahun udah dua kali ya. Sudah dua kali Teteh berada di sini ya. Dua kali atau tiga kali? Insya Allah kita tiap tahun ketemu ya. Di sini semuanya keluarganya Bunda, keluarganya Teteh di sini. Kebetulan di api-api juga ada adiknya Teteh di sana.